yang bersih cepat 30 detik. Warna ke top on, kayak baru terus. Wangi 7 hari, bye-bye baju bau apa. Tangan tetap lembut, Yuci jadi happy. Kayak baru itu, wangi lasik Emma. Oke banget Yuci pakai daya. Dengan 7 kehebatan daya, asli hebatnya. Pakai daya dengan 7 kehebatan daya, asli hebatnya. Emang oke banget Yuci pakai daya, daya asli hebatnya. Daya baru asli hebatnya.